kalau masuk sekolah nanti kalau ibu guru bilang kok bodoh lagi, dan aku bilang begini, kalau ibu guru pintar, coba ibu guru tulis ini. Coba, coba bikin. Boleh nggak aku injang pantai leher kamu? Apa doi ular ular apa doi? Boleh enggak aku injang? Apa doi ular ular apa doi? Boleh enggak aku injang pantai leher kamu? Kalau masuk sekolah nanti kalau ibu guru bilang kok bodoh lagi, dan aku bilang begini, kalau ibu guru pintar, coba ibu guru tulis ini. Coba, coba bikin. Ngoni pernah ada sadap-sadap bermain kenapa paka di depan? Ngoni pernah ibu jangan beribu, apa tahu dong.